Lagumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran mengko gek keri ing jaman mbok ya sing eling eling pepapa iku budaya pancene bener kandang ditinggal kapribaden ketimuran mengko gek keri ing jaman mbok ya sing eling eling bab apa iku budaya pancene bener kandhamu Ibu budaya pancene bener.